Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kesempatan ini kita gunakan untuk membaca beberapa pertanyaan. Mungkin kita dahulukan yang ada kaitannya dengan pembahasan kita dulu. Pertanyaan, apakah boleh atau apakah sah seseorang membeli garam dengan pembayaran di hari berikutnya? Kalau pembayaran tersebut dengan uang, maka boleh. Ini telah kita terangkan tadi bahwa kalau beda illah atau bentuk uang, mau dipakai membeli barang-barang ribawi yang lain seperti apa, garam, gandum, kurma, maka boleh nasi'ah, ya boleh fadl, boleh nasi'ah. Artinya di sini tidak akan terkena riba. Tapi kalau uang dengan uang, nah ini namanya tukar menukar uang atau jual beli uang, maka dipersyaratkan apa? Kontan, walaupun beda nilainya kalau berbeda apa? Mata uangnya. Pertanyaan berikutnya, misal si A pemilik barang, kemudian si B menjual barang si A dengan izin si A dengan harga ditentukan si A selaku pemilik barang, dan si B dibayar sesuai jumlah barang yang terjual oleh si B di akhir bulan. Boleh, ini berarti upah untuk si B sebagai pemasar barang tersebut yang disesuaikan jumlah barang yang laku. Tidak ada masalah. Pertanyaan berikutnya, seperti kasus di atas, apabila si B menjual barang si A dengan harga ditentukan si B selaku penjual dan pembayaran transaksi melalui si B, kemudian ditransfer ke si A dengan jumlah harga dasar sehingga si B sudah mendapat langsung dari pembayaran pembeli, apakah boleh jual beli seperti ini? Di sini kalau si B yang melakukan transaksi dan menentukan untung, ya. Kalau dia si B ini sebagai apa namanya, wakil, ya, wakil daripada si A, dia sebagai wakil daripada si A, maka boleh dia sebagai wakil. Jadi dia menjualkan barang orang lain. Kalau seperti itu, dia menjualkan barang orang lain sebagai wakil orang lain untuk menjualkan barang. Ya. Kemudian dia memperoleh upah dari hasil penjualan tersebut. Wallahu'alam, kalau seperti itu maka tidak ada hal yang terlarang, sebatas yang saya lihat. Namun di dalam bab ini, ya, ada suatu hal yang mirip tapi nampaknya berbeda seperti yang umum dilakukan, yaitu jual beli kalau tidak salah disebut apa, dropship, ya, Dan ini misalnya yang sering terjadi, orang punya suatu website jual beli, dia seolah-olah sebagai pemilik barang dan penjualnya. Dia pun memajang barang-barang di situ, gambarnya dengan harganya, seolah-olah dia sebagai pembeli, penjual. Padahal dia tidak memiliki barang-barang itu. Kemudian ketika ada peminat, dia seolah sudah memiliki barang itu, dan dia transaksi dengan pembeli secara online. Dia transaksi. Setelah jadi transaksi, dia pun baru menghubungi produsen, tolong kirim barang ke Fulan. Ya, tolong kirim barang ke Fulan. Kemudian dia bayar ke produsen tersebut, dan barang langsung dikirim ke Fulan. Maka ini tidak boleh, karena di sini dia berlaku sebagai penjual dan seolah pemilik barang, sementara dia belum memiliki barang. Maka dia di sini menjual sesuatu yang belum dia miliki, dan yang kedua, dia telah melempar barang itu yang belum dia kobet, ya, tidak melalui dia, barang itu tidak dia kobet. Kalau seperti ini maka tidak boleh. Wallahu'alam. Pertanyaan, si A sedang berada di pasar, kemudian si B telpon dan menitip dibelikan sesuatu barang atau suatu barang, apakah si A boleh mengambil keuntungan? Ya, kalau nitip ya tidak boleh. Ya, nitip kok ngambil, dia ambil untung. Kalau dia ngambil upah boleh. Misalnya ya boleh, saya dititipi, saya belikan, ya, tapi ada upahnya. Nah, boleh, berarti dia dapat upah, bukan dapat untung dari barang. Karena wakil itu boleh diberi upah, ya. Tapi kalau dia mengambil keuntungan dari barang itu, malah tidak boleh. Dan namanya upah, dia ya harus jelas, ya. Misalnya dia ngomong terus terang. Cuma terus terang kadang enak, ya. Kecuali dia memang orang yang profesinya seperti itu. Profesinya seperti itu. Tapi enak tidak enak, namanya kehalalan barang harus apa? Kehalalan barang harus jelas, dia mesti berterus terang kalau memang mengharapkan upah. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menentukan zakat harta yang harus dikeluarkan, sedangkan harta yang berupa barang untuk dijual sulit ditentukan jumlah keseluruhannya? Kalau zakat harta yang dimaksud adalah harta amwal tijariyah atau harta dagangan, maka di sini terjadi khilaf di antara ulama, apakah harta dagangan ada zakatnya atau tidak. Khilaf di antara ulama. Dan yang lebih kuat, wallahu alam, yang lebih rajih, zakat barang dagangan tidak ada. Tidak ada hadis yang sahihun sharih, sahih dan tegas menyebutkan adanya zakat barang dagangan. Sementara di zaman Nabi yang namanya perdagangan banyak. Seandainya ada zakat barang dagangan dari dagangan tersebut, maka tentunya akan disebutkan suatu dalil yang jelas. Sebagaimana ternak, dulu banyak dan ada keterangan zakat ternak, sebagaimana pertanian juga ada zakat pertanian dengan dalil yang jelas, dulu banyak pertanian. Semestinya ya, kalau memang ada zakat perdagangan, ada dalil yang jelas. Ternyata tidak ada dalil yang sahihun sharih, sahih dan jelas, tidak ada. Maka pendapat banyak dari ulama, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, seingat saya, dan Madhab Zahiriyah dan Syekh Albani di zaman ini mengatakan tidak ada zakat barang dagangan. Itu yang saya ingat dari pendapat beberapa ulama. Ada pula yang mengatakan ada, dan yang dimaksud sekali lagi zakat barang dagangan dari dagangan tersebut. Beda lagi kalau hasil perdagangan sudah jadi uang, maka uang ada zakatnya dengan perincian zakat uang bila terpenuhi nisab dan haul. Negara punya utang kepada negara lain, apakah selaku rakyat ada tanggungan setelah meninggalnya? Ya, bukan rakyat yang menanggung utang ya, negara. Negara kalau di Islam kan baitul mal, bukan rakyatnya, diambil dari baitul mal, penguasa dengan baitul malnya. Bagaimana hukumnya jika mempunyai utang kartu kredit di bank? Apakah boleh jika saya hanya membayar pokok utangnya saja? Ya, kalau bisa itu yang semestinya dilakukan. Ya, tapi masa mereka mau? Ya. Masa mereka mau? Apakah saya berdosa jika utang kartu kredit saya tersebut tidak saya bayarkan, akan tetapi saya infakkan? Ya, tidak boleh. Tetap ada utangnya, ya kan? Yang jadi soal apanya? Ribanya. Utangnya tetap utang kepada instansi tersebut. Ya. Dia bilang karena jujur saja tidak sanggup membayar utang kartu tersebut kalau dengan bunganya yang sudah berlipat ganda. Nah, inilah salah satu efek daripada riba. Ya, tadi kita ingat bahwa Nabi mengatakan akhirnya ila qillah, akan menjadi penurunan. Ya, akan merugikan orang pada akhirnya. Dia sebutkan sementara pihak bank mengharuskan membayar pokok utang dan bunganya itu. Ya, kalau tidak bisa menghindar dan harus membayar utangnya, ya tetap ya dibayar utang dengan bunganya itu. Kalau tidak bisa menghindar, yang dosa dia, nantinya yang dosa dia. Kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya meninggal dunia dan belum membayar utang kartu kredit, semoga Allah beri kemudahan untuk membayar dan lepas dari jerat-jerat riba. Ya. Tapi kalau belum membayar dan mereka tetap menuntut dari harta yang dimiliki, maka tetap kewajiban membayar ada. Bagaimana hukum menjual barang secara online, misalnya lewat Bukalapak? Ya, kita enggak bicarakan terkhusus Bukalapak. Saya enggak tahu bagaimana perjanjian antara kita yang pasang iklan di sana. Tapi secara umum jual beli secara online dibolehkan oleh para ulama bila syarat-syarat jual beli terpenuhi. Di antaranya di sini yang perlu kita perhatikan dalam bab syarat-syarat jual beli terkait dengan jual beli online adalah kejujuran dari dua belah pihak dalam menentukan barang dan membayar. Seorang penjual dia harus jujur barang yang diiklankan dengan kenyataan adalah barang yang sama spesifikasinya dan kenyataannya. Jangan bagus di foto buruk di kenyataan. Ya, apalagi ada fotonya, tidak ada kenyataannya. Yang dikirim ternyata karton kosong. Terkadang ada seperti itu ya. Jadi di sini dibutuhkan apa? Kejujuran. Begitu pula yang membayar sama juga harus jujur. Yang seperti itu ketika barang sampai dan sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, maka sah jual beli tersebut. Tapi kalau ternyata spesifikasinya berbeda, maka dia punya hak untuk mengembalikan. Dia punya khiyar untuk mengembalikan. Ini namanya khiyaru al-aib, kalau memang ada aib ya. Bagaimana hukum membeli secara online? Sama, menjual beli seperti itu. Apakah boleh membeli barang-barang promosi yang dijual dengan harga di bawah harga wajar? Wallahu alam, di sini perlu diperhatikan barang yang dipromosikan. Ada kalanya barang yang dipromosikan memang barang baru yang memang ingin dikenalkan. Ya, sehingga dijual murah. Memang dari sananya, dari produsennya menganjurkan untuk dijual murah hanya dalam masa promosi untuk mengenalkan. Kalau seperti itu saja, wallahualam, nampaknya boleh. Ya, wallahualam. Kalau memang ada fatwa ulama yang tidak membolehkan, maka kita kembali kepada penjelasan mereka. Saya sendiri belum pernah membaca fatwa ulama dalam hal ini. Namun kalau barang-barang promosi tersebut, ya, yakni promosi yang berkepanjangan, bukan dalam waktu tertentu saja singkat, tapi memang akhirnya seperti itu terus dan berakibat atau memang bertujuan mematikan pasaran barang-barang lain milik orang, maka ini ada niat untuk apa? Memudarati yang lain. Berniat untuk memudarati yang lain, maka tidak diperbolehkan. Ada kalanya juga ya mungkin apa, harga dijual dengan harga murah. Karena apa? Karena hampir kedaluwarsa, sehingga sengaja dijual murah karena itu. Maka yang seperti ini insya Allah juga tidak apa-apa. Wallahu'alam. Bolehkah jual beli voucher belanja, misal voucher Alfamart atau yang lain, lepas daripada voucher punya pihak-pihak tertentu? Karena kita gak tahu prosesnya juga, itu perlu dilihat. Tapi kalau sekedar voucher belanja, itu mirip dengan jual beli yang tadi kita bahas. Ada jual beli cek atau surat berharga. Voucher membawa nilai berapa? Ya, membawa nilai berapa? Kemudian dijual berapa? Ya, kalau ada ada perbedaan harga, maka itu ada riba fadl, ada riba al-fadl. Dan tampaknya di situ juga ada riba nasiah kalau cek apa, kalau voucher belanja. Ya. Nampaknya ada riba nasiah. Wallah alam, ini kita bisa cek lagi. Kita coba pelajari lagi tadi pembahasan tadi biar lebih jelas. Bagaimana hukum membeli emas dari tempat yang jauh, berbeda tempat pembeli dan penjual, dan pembayaran dilakukan dengan transfer melalui bank. Ya, pembayaran dilakukan dengan kontan, bukan dengan angsuran. Iya, dengan kontan, tapi emasnya kan tidak kontan. Iya. Wallahu alam, yang seperti ini dihindari, tapi insya Allah kita lihat kembali apakah di sini uang dengan emas dianggap satu jenis atau tidak. Nah, tapi wallahu alam, kita khawatirkan ada di sini unsur nasiah, karena di sini secara illah sama, jadi dihindari. Tapi insya Allah kita lihat lagi, mungkin ada fatwa ulama yang lebih spesifik dalam bab ini, insya Allah kita lihat kembali. Bagaimana hukum denda keterlambatan pembayaran PDAM? Ya, sama, itu sama dengan pembahasan kita, ada unsur riba. Bagaimana hukum tukar tambah? Hal tersebut apakah termasuk riba? Tukar tambah apa di sini? Tentunya kita harus melihat apa barangnya, karena hukum riba terkait erat dengan apa? Dengan barang-barang tertentu yang berlaku padanya riba. Kalau misalnya tukar tambah mobil dengan mobil, motor dengan motor, maka tidak ada masalah. Ya, ini bukan barang ribawi. Tapi kalau ada tukar tambah barang ribawi dengan misalnya kurma diiringi dengan uang, ini seingat saya tidak boleh, dan ulama menyebutnya dengan mudajwah, kalau enggak salah istilahnya begitu. Maka jangan dilakukan. Apakah boleh menukarkan uang lama atau kuno menjadi uang zaman sekarang? Dengan jumlah yang lebih besar. Wallahu alam, kalau uang itu sudah tidak berlaku sebagai uang, ya. Dia sudah tidak laku sebagai uang. Sudah tidak diakui, sudah peninggalan, ya, zaman dulu. Sehingga sekarang statusnya dia barang antik, ya, statusnya dia barang. Kalau memang barang itu antik dan memang sebetulnya punya nilai, ya, bukan kertas saja. Kalau kertas saja apa nilainya, ini enggak sia-sia. Tapi kalau misalnya dia mungkin ada logam-logam tertentu yang memang punya nilai, ya, dan menjadi barang antik, kemudian dihargai dengan harga yang wajar, walaupun nilainya berbeda, nilai dalam arti ya ini sudah enggak bernilai sebetulnya kan sebagai uang, tentu tidak sama nilainya, maka insya Allah boleh, karena dia sudah bukan sebagai uang lagi, tapi dia beli barang yang dulunya pernah jadi uang. Tapi kalau itu masih berlaku sebagai uang, berarti tidak boleh, karena itu jual beli uang yang berbeda nilai. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau sudah terlanjur terjerat bank dengan utang piutang, sementara kalau melunasi secara langsung tanpa dicicil tidak mampu? Ya, kalau sudah terjerat, maka banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan lunasi. Lunasi. Kalau bisa tanpa ribanya, maka lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, lunasi. Ya, mereka yang berdosa, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menerima hadiah dari bank? Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita sebagai nasabah tidak boleh. Kita orang yang menyimpan bank, menyimpan uang di bank itu, maka tidak boleh. Kalau tidak, maka ada perincian, yakni pada dasarnya boleh, cuma lebih bagus tidak diterima dalam rangka untuk menunjukkan tidak sukanya kita. Apakah boleh kerja di bank? Bank apa ini? Kalau kerja di Bank Ahmad boleh? Ya, Bank Ahmad sebagai petani, antum bekerja di sana boleh. Tapi kalau Bank Fulan dan Fulan, ya sulit mau menyebut. Kalau bank-bank yang artinya melakukan transaksi ribawi, maka tidak boleh. Apakah boleh memakan riba dari orang lain? Akan tetapi kita tidak tahu kalau itu dari riba. Kalau tidak tahu, ya tidak apa-apa. Kalau tahu, tadi kita sudah jelaskan bab apa, menerima pemberian dari orang yang melakukan transaksi riba. Apa hikmah dari pengharaman riba? Banyak hikmahnya, ya, banyak hikmahnya. Di antaranya, ya, dalam Islam kalau dalam bab pinjam meminjam itu suatu transaksi yang dibangun dengan dasar irfak, yakni belas kasih, membantu, murni membantu. Maka dari itu seorang yang membantu jangan mengambil untung. Carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau cari untung, usaha, banyak jalannya. Bisa perdagangan, bisa sewa menyewa, bisa pertanian dan lain-lain. Islam membuka peluang-peluang itu untuk cari duit, penghasilan. Jangan cari untung melalui utang piutang. Islam menjadikan bab ini bab belas kasih kepada sesama, kepada orang yang tidak mampu. Nah, begitu. Sehingga ketika ini sudah disediakan oleh Islam sebagai lahan belas kasih untuk mencari pahala di sisi Allah, disalahgunakan. Akhirnya berakibat, ya, bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Ya. Jadi ada unsur kezaliman. Ada unsur kezaliman. Betapa banyak orang yang hancur-hancuran, bahkan sampai bunuh diri. Karena apa? Karena banyak terlilit utang. Yang seperti itu. Jadi hikmahnya jelas, ya. Apa nasihat seorang yang ingin sekali bekerja di bank konvensional atau syariah? Kalau kita sudah tahu seperti itu ancaman dari perbuatan atau ancaman atas perbuatan ini, riba, maka saya kira kalau seorang yang punya belas kasih terhadap dirinya, dia tidak akan maju, apalagi kok dikatakan ingin sekali bekerja di bank konvensional atau bank syariah. Karena bank syariah juga secara praktek banyak praktek-praktek riba menurut orang-orang yang tahu tentang bank tersebut. Ya. Jadi irham nafsak, kasihilah diri kamu sendiri. Ya. Jangan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala yang berakibat akibat yang begitu berbahaya. Ustadz tadi mengatakan kalau tukar menukar itu sama dengan jual beli, kalau begitu apa hukum tukar menukar di dalam masjid? Ya, tukar menukar di dalam masjid. Ya, misalnya kalau tukar menukar dalam arti tukar kepemilikan, ya berarti jangan, ya. Berarti jangan, itu karena termasuk jual beli. Wallahu a'lam. Tapi kalau tukar menukar dalam arti sekedar pinjam meminjam, ya, kamu pakai punya saya dulu, saya pakai punya kamu dulu, tidak apa-apa. Tapi kalau tukar kepemilikan, tampaknya juga terlarang. Wallahu a'lam. Ada seseorang atau seorang teman meminjam sejumlah uang dalam akad pinjam meminjam itu, baik peminjam maupun yang meminjamkan tidak mengajukan persyaratan atau kesepakatan apapun. Namun saat mengembalikan uang tersebut memberikan tambahan jumlah uang sebagai bentuk terima kasih. Apakah termasuk riba? Kalau tidak ada persyaratan, tidak ada juga isyarat, tidak syarat, tidak isyarat, betul-betul dia meminjamkan murni lillahi ta'ala, mengharap dari Allah, yang pinjam pun betul-betul terima kasih, sama sekali enggak ada niatan itu, maka seperti itu boleh dan tidak termasuk riba. Namun kalau tidak ada syarat tertulis atau terucap tapi ada isyarat, maka tidak boleh. Karena mungkin saja ada isyarat, ya, kamu mau pinjam boleh, tapi ini pinjam-pinjam bukan kayak saya dengan saudara saya. Loh, apa maksudnya? Ya, pahami sendirilah. Nah, itu tidak ada syarat tertulis apa, cuma ini maunya apa? Enggak ada lain kecuali maunya, ya, ada tambahan, ya kan? Kayak saudara saja, kan bukan saudara. Ya, itu berarti ada isyarat dia mau di apa bayar dengan yang lebih. Yang seperti ini tidak boleh. Ya. Seseorang meminjam uang dengan memberi jaminan atau gade sebuah motor. Apakah motor itu boleh kita pakai? Tidak boleh. Tidak boleh dipakai. Kecuali kalau kita pakai atas dasar kita hitung kita menyewa. Misalnya, sehingga saya pakai setahun sama dengan sekian ini, nanti dipotong utangnya. Itu kita akan menyewa berarti, boleh kalau itu. Tapi tentunya dengan harga yang umum, jangan karena ini sebagai barang gadean, saya sudah mengutangi dia, harga sewanya pun jadi rendah. Nah, ini sama saja, seperti itu, tidak boleh. Kalau beli perhiasan emas 2 gram dalam bentuk anting, kemudian bulan berikutnya ingin ditukar dengan 2 gram dalam bentuk anting bulat, karena ada beda harganya, maka dikasih uang lebihan. Ya, ini yang tadi kita sebut apa? Mud'ajwa. Wallah alam, tidak boleh seperti itu. Kalau mau seperti itu, maka dijual saja dulu. Ini ke toko emasnya, saya jual. Ya, mana uangnya? Sudah dapat uang, beli lagi yang 2 gram. Transaksi beda jenis, apakah ada batasannya? Misalnya, modal membuat makanan 800 ribu dan nanti dijual dengan harga lebih, bahkan 100% dari harga produksi, jadi penjual menjual dengan harga 200 ribu. Tentang apa namanya tenaga produksi, apakah dihitung? Ada khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dihitung, jangan. Kalau dua jenis harta ribawi, misalnya ya, misalnya apa, emas, anggap saja emas ya. Ini emas sudah saya buat anting, yang itu emas masih batangan. Ya, ini kan melalui proses produksi saya buat. Nah, bolehkah 2 gram dengan 2 gram ya. Kemudian yang emas batangan menambah biaya produksi. Ada khilaf di antara ulama, tapi seingat saya Asy'ab bin Utsaimin mengatakan atau menguatkan jangan. Enggak dihitung harga produksi. Apakah beras termasuk dari asnaf ribawi? Tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya, ini ada khilaf. Sebagian ulama memasukkan, kalau berdasarkan mazhab yang tidak ada kias maka tidak dimasukkan. Ya, terutama dalam bab ini, ya ini sulit ya. Kita mau mengkiaskan sehingga nanti akan masuk banyak hal, kecuali seperti uang tadi memang sangat tampak sekali, mirip sekali. Kalau tentang makanan misalnya kayak jagung ya, jagung ada di zaman Nabi banyak, bagian makanan juga banyak, Nabi gak menyebut, wallahualam ya. Tapi kalau mau hati-hati ya, jangan melakukan tukar menukar apa namanya beras dengan sesama beras, lebih kecuali sama, kalau mau lebih hati-hati. Adapun yang lebih aman seperti yang tadi dicontohkan Rasulullah SAW, bahwa dijual dulu kemudian baru beli beras yang lain. Walaupun kalau ternyata melakukan tukar-menukar dengan yang lebih, untuk kita nyatakan dia dosa dan jatuh dalam riga agak sulit karena tidak disebut dalam nas hadis. Ini masalah yang cukup rumit. Wallahu'alam. Apakah termasuk riba bunga bank yang tidak diambil tapi habis secara sistem untuk potongan pajak? Ya itu tetap riba. Ya, tetap riba. Apa hukum jual beli dengan cara kredit dengan mengambil keuntungan dari barang yang kita jual, akan tetapi barang yang kita jual itu kita berikan dulu kepada orang yang mengkredit? Gimana ini maksudnya? Mau adzan dulu, Allah. Biasanya sudah masuk Isya ya. Yang lain sudah adzan, sudah Isya ini. Hah? Hah? Oh lebih cepat. Oh ya sudah. Nanti lagi. Baik. Apa hukum jual beli dengan cara kredit dengan mengambil keuntungan dari barang yang kita jual? Akan tetapi barang yang kita jual itu kita berikan dulu kepada orang yang mengkredit. Mana sih? Antum paham? Enggak paham saya. Ya, Allahu a'lam. Pertanyaan lain, bagaimana jika kita menjual misalnya rumah kepada orang lain secara tunai, di mana kita mengetahui bahwa uang untuk membeli sesuatu kepada kita tersebut adalah uang hasil pinjaman dari bank. Secara sahnya jual beli sah, ya. Secara sahnya jual beli sah. Ya. Tapi kalau mau menghindari karena dia ambil dari bank, ya, biar dia tahu kita enggak suka dengan itu, ya boleh saja dia menghindari. Tapi kalau terjadi transaksi, itu transaksi yang sah, dosanya urusan dia. Ya, dosanya urusan dia. Kita enggak terkait dengannya. Wallahu a'lam. Tapi kalau mau cari pembeli lain yang lebih bagus. Apa benar pernyataan kita boleh bayar pajak seperti motor tapi keadaan terpaksa? Apakah kalau diikhlaskan kita berpahala? Enggak ada pahala dari perbuatan yang haram. Ya, yang seperti itu kita banyak istighfar, membayar pajak tapi dengan istighfar, bukan mengharap pahala. Ya. Misalnya orang dibolehkan memakan bangkai karena terpaksa, rasa senang saja enggak boleh. Ya. Ya harus istighfar, tapi boleh karena darurat. Ini juga dia bayar pajak karena darurat. Ya, sebetulnya tidak boleh. Ini perbuatan yang haram dalam pandangan syariat. Ya, pajak adalah suatu yang haram pada umumnya begitu. Sehingga dia banyak istighfar. Kalau dikatakan terpaksa terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan sejenisnya, memang ulama mengatakan itu hal yang terpaksa bagi kita karena maslahat-maslahat kita tidak akan terpenuhi tanpa melakukan itu. Ya, sehingga kalau kita tidak membayar dan kita tidak punya motor, akhirnya kemana-mana kita mesti jalan kaki. Ya, hal yang sulit di zaman sekarang ini, sangat sulit sekali. Dan kalau kita tetap gak mau bayar dan kita tetap pakai motor, berarti siap-siap ditilang. Ada perusahaan membeli garam 10 ton per minggu dengan pembayaran tempo, sedangkan untuk kontan keberatan. Nah, kalau beli garam dengan uang sudah kita sebutkan, maka boleh nasiah, ya tidak ada masalah. Pertanyaan yang lain tidak terkait dengan bab kita. Apa yang harus dilakukan apabila kita sudah jenuh belajar dan kita memutuskan untuk bekerja saja, sedangkan orang tua kita memaksa untuk belajar? Selama, ya kalau bisa sabar-sabarkan belajar, ya kalau kita masih dalam usia produktif belajar, ya masih muda, ada kesempatan, ya punya kecerdasan, maka sabar. Para ulama bekerja tahunan, ya tahunan belajar mereka. Apa yang diperoleh dengan ilmu akan jauh-jauh lebih baik. Ya, kalau sabar, kalau tidak bisa bersabar di suatu tempat dan memang sudah bosan, ya ke tempat lain boleh, tapi ya tempat tentunya ahlus sunnah, ya belajar di sana untuk mendapat suasana baru yang mungkin akan menghilangkan kejenuhannya. Tapi kalau berhenti belajar, bekerja sementara dia usia produktif, orang tuanya mendukung, suatu kesempatan yang luar biasa ketika orang tua mendukung. Banyak orang yang pengen belajar, orang tuanya gak mendukung. Ya, jadi sabbiru anfusakum, sabarkan diri-diri kalian untuk belajar ilmu agama. Ya, kalian akan menjadi orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah akan menjadikan orang-orang pun cinta kepada antum. Ya. Itu lebih baik daripada bekerja dan lain-lain. Tapi kalau ada orang yang mungkin sudah memang ya kurang produktif dalam belajar, ya. Ibaratnya begitu ya istilahnya. Minjam istilah. Ya. Ya, bekerja tidak apa-apa, mungkin bermanfaat, lebih baik bermanfaat bagi dia, tapi tetaplah menghadiri majelis-majelis taklim, istiqomah di atas sunnah, jadi orang soleh, bergaul dengan orang-orang yang baik dan seterusnya. apakah boleh menjual belikan hewan seperti kucing dan lainnya? Jual beli kucing dikhilafkan di antara ulama, lebih baik dihindari, ya. Ada khilaf di antara ulama. Apakah boleh memelihara anjing sedangkan anjing itu haram? Memelihara anjing tidak boleh kecuali beberapa jenis anjing yang dikecualikan oleh syariat, yaitu anjing buruan atau anjing untuk menjaga ternak atau menjaga tanaman, itu diperbolehkan, ya, memeliharanya, bukan jual belinya. Kalau jual belinya dilarang. Nabi Muhammad SAW melarang samanu al-kalb, hasil penjualan anjing. Nabi melarang, sehingga tidak boleh. Ya, terus gimana? Ya, cari anjing di hutan mungkin untuk dididik, atau barangkali ada orang mau memberikan anjingnya, ya. Atau kita sudah selesai masa berburu kita, kita kasihkan orang lain yang mau berburu, ya. Di zaman era modern ini sebagai alat pembayaran bukan dengan bentuk fisik tapi juga uang elektronik atau digital. Apa hukum menggunakan uang digital? Apa maksudnya? Ya, kartu kredit tadi kan? Ya, yaitu tadi kita sudah sebutkan, ya, kartu kredit seperti itu sudah dijelaskan tidak boleh karena pembayarannya ada unsur ribawi. Fadal yang mengadan. Ya, fadal. Bismillah. Kita lanjutkan. Satu pertanyaan lagi disebutkan, memakai surban atau imamah? Imamah, apakah ada hukumnya? Dari sisi memakai penutup kepala, maka itu adalah sunnah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memakainya. Dan itu menjadi kebiasaan para pendahulu kita, as-salafus salih, mereka menutup kepala mereka, lebih-lebih di dalam salat. Ya, lebih-lebih di dalam salat. Selain salat juga dianjurkan dalam arti sunnah secara umum. Dan ketika sholat lebih khusus lagi, karena apa? Karena kita menghadap Allah Azza wa Jal, dan ini sebagai salah satu zinah hiasan kita, terutama ketika menghadap Allah Azza wa Jal. Tapi dari sisi bentuk tertentu, tidak ada dalil yang sahih tentang keutamaan imamah atau surban. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada dalil tertentu yang khusus menyebutkan keutamaan imamah dalam bentuk tertentu. Adapun meniru imamah Rasulullah dari sisi meniru sunnah jibiliyah, sunnah yang sifatnya manusiawi, atau sunnah dalam arti beliau melakukan seperti kebiasaan di sana, untuk tentu mungkin dapat pahala kalau ada niatan ittiba dari sisi itunya, ittibanya. Cuma imamah di zaman itu pun harus kita ketahui seperti apa modelnya. Kita mau pakai imamah, sekarang imamah banyak model. Mau model Yaman lain, model Emirat lain lagi, model Sudan lain lagi, model mana lagi, ya, Afghanistan lain lagi, model Iran lain lagi, ya kan, semuanya disebutnya imamah. Padahal yang dipakai oleh Rasulullah tidak seperti model-model seperti di Yaman atau model Saudi hanya dilampirkan seperti itu. Tidak juga, ya kan? Itu bukan Nabi, enggak seperti itu. Disebutkan kalau Nabi memang ada ekornya. Ala kulli hal, jadi yang penting bagi muslim adalah apa? Penutup kepala. Dan ini mungkin juga lebih terkait juga dengan tradisi, ya. Dalam arti, ya, kalau baiknya, kalau kita di Saudi mungkin lebih baik seperti tradisi di sana. Cuma enggak mengapa kita pakai seperti ini di Saudi, ya, atau mau pakai songkok Indonesia. Kalau boleh-boleh saja, ya, cuma ya ikuti tradisi yang ada itu lebih bagus, ya, biar tidak begitu aneh. Kita di sini pakai ini juga sudah hal yang biasa, enggak ada masalah. Kecuali orang-orang yang punya keyakinan tertentu, tidak boleh pakai peci haji kecuali kalau sudah haji. Ini lain lagi, itu ada keyakinan seperti itu. Bahkan sebagian jemaah haji kalau mau pakai peci haji, kopiah haji harus dipakaikan. Setelah haji baru pakai. Ketika berangkat haji pakai songkok Indonesia, setelah selesai haji baru mau pakai kopiah haji, itu pun minta dipakaikan oleh seorang yang dianggap yang soleh, kayak wisuda jadinya, ya. Nanti juga ada sertifikat haji, masih ada seperti itu sampai sekarang. Itu tidak benar cara-cara seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan-pertanyaan telah habis. Dan terakhir, sebagai tausiah secara umum, bahwa melihat berbagai kondisi seperti ini dalam bab ekonomi yang berjalan di masyarakat, maka kita memang harus banyak belajar dan berusaha untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dalam penghasilan-penghasilan kita. Karena begitu banyak jerat-jerat riba, begitu banyak model-model riba yang bila seseorang tidak berhati-hati dia akan masuk kepadanya. Dan ini menuntut untuk talabul ilm, belajar ilmu agama. Kalau tidak belajar, tidak akan tahu dan tidak akan bisa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam bab ini. Maka menjadi kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam bab ini, apalagi yang banyak melakukan transaksi jual beli dan semisalnya. Kemudian menghadapi ini semuanya juga membutuhkan as-sabr, bersabar dengan berbagai ujian yang dihadapi. Seorang mesti bersabar dalam menghadapi rasa lapar, seorang mesti bersabar dalam menghadapi kekurangan dan kefakiran, seorang mesti bersabar dalam mencari rezeki yang halal, karena mungkin dia akan diuji oleh Allah Azza wa Jal dalam mencari rezeki yang halal. Maka perlu bersabar, merangkak ibaratnya begitu, ketika seorang berusaha untuk mencari rezeki yang halal, yang insya Allah suatu saat nanti Allah akan beri kemudahan sehingga kita bisa bertambah, berkembang dari merangkak menjadi berjalan. Mungkin suatu saat Allah mudahkan bisa berlari, ya. Tapi yang penting adalah as-sabr, kesabaran dalam menghadapi semuanya. Dan ingat bahwa penghasilan yang haram itu berpengaruh, berpengaruh buruk, sehingga seseorang mesti bersabar dengan yang halal yang insya Allah akan berbuah kebaikan pada dirinya, keluarganya dan anak-anaknya, termasuk dalam akhlak, perilaku, itu punya pengaruh. Dan ingat bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan yakni melalui sabda Rasulnya, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Na'udzubillah minan nar. Jadi seseorang bersabar dengan kondisi yang dia alami. Maka dari itu dulu sebagian wanita salihat seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, mengatakan kepada suaminya, ketika ingin cari nafkah, cari rezeki, ya, bertakwalah engkau kepada Allah Azza wa Jal dalam mencari rezeki untuk kami. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Kami bisa bersabar menghadapi rasa lapar, tapi kami tidak bisa bersabar ketika merasakan panasnya nar, api neraka. Nah, begitulah semestinya, sehingga sang suami bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam mencari rezeki, dan si istri mendukung. Ini pentingnya wanita salihah. Jadi istri yang salihah, ibu yang salihah, mendukung suaminya atau bahkan menasihati suaminya untuk mencari rezeki yang halal, walaupun dapatnya sedikit, tapi insya Allah Allah berkahi. Ya, istri yang seperti itu sangat diharapkan adanya istri yang seperti itu. Seandainya pun dia hanya bersabar, itu sudah suatu nilai yang masya Allah. Dengan istri yang sabar apa adanya mendapatkan nafkah. Jangan sampai menjadi istri yang selalu menuntut kepada suami, sehingga suami merasa terdesak, akhirnya tidak peduli dengan yang haram. Karena ada kalanya seorang suami akhirnya tidak peduli dengan hukum karena apa? Dorongan orang yang di belakang, istrinya. Nah, tidak jarang yang seperti itu. Makanya di sini suami istri harus sama-sama bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, sama-sama mendukung untuk kebaikan, kesabaran suami, kesabaran istri dan suami, keteguhan suami dalam mencari rezeki yang halal, ini sangat diperlukan. Ya, jadi punya komitmen untuk mencari rezeki yang halal dan bersabar dengan apa adanya. Kita juga perlu menghiasi diri kita dengan qanaah. Menghadapi hal-hal seperti ini, hiasi dan modali diri kita dengan qanaah. Qanaah terhadap pemberian Allah Azza wa Jal. Apapun yang Allah berikan, kita terima dengan lapang dada, dengan senang hati, dengan mensyukuri Allah Azza wa Jal. Jangan punya sifat tamak, selalu merasa kurang. Ini sifat yang sangat berbahaya. Sifat tamak, kalaupun seorang itu sudah kaya raya, dia akan tetap punya sifat tamak. Apalagi hirs, ambisi terhadap dunia, tidak akan pernah merasa puas. Maka kita hendaknya menanamkan pada diri kita sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Azza wa Jal. Apapun yang Allah berikan, kita terima dengan senang hati. Dan juga berikutnya tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi kita, apapun kondisinya. Dan Nabi SAW mengajari kita supaya kita bisa bersyukur dengan melihat orang-orang yang di bawah kita. Unzuru ila man tahtakum wala tanzuru ila man faukakum. Ya. Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Yang seperti itu lebih membawa kalian kepada rasa syukur. Syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Lihat orang-orang yang di bawah kita, masih banyak kondisi ekonomi mereka yang sudah seperti itu kondisinya, kesusahan demi kesusahan. Apalagi kita melihat sekarang yang ada di konflik-konflik, rumah tidak punya, hidup ya terusir dari tempat tinggalnya, barangkali hidup di alam bebas, tidak beratapkan kecuali langit, tidak berselimutkan kecuali mungkin kardus, ya, bahkan tidur pun mungkin tidak pakai alas. Yakni kondisi yang luar biasa yang mereka alami, yang di negeri-negeri yang konflik itu. Kita masih bisa hidup di tempat yang serba nikmat, tidur ya di kasur, pakaiannya banyak, atap ya masih ada genteng. Ya, seandainya pun bocor-bocor ya masih tidak membasahi rumah kita. Jadi banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal terhadap nikmat-nikmatnya. Dengan syukur Allah Azza wa Jal akan menambahi kebaikan-kebaikan untuk kita. Tanpa syukur nikmat Allah akan semakin hilang. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan untuk kalian. Walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak syukur nikmat, bahkan kufur nikmat, azab Allah Azza wa Jalla sangat pedih. Ya. Jadi ahibati billah rahimakumullah, sangat perlu kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan seorang yang misalnya masih dalam praktek-praktek yang haram, yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberi kepada kita jalan keluar ketika kita bertakwa kepada Allah dan niat dan bertekad untuk keluar dari penghasilan yang haram. Imani dan yakini dan percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kita beriman dengan itu. InsyaAllah semua muslimin beriman. Hanya saja imannya berbeda-beda. Yang imannya kuat, yakin benar, maka imannya akan mendorong kepada amal, sehingga bertakwa kepada Allah dan yakin percaya penuh bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia berbuat di atas hal itu. Tapi yang beriman cuma ya imannya tidak sekuat itu, barangkali dia tetap masih berat untuk meninggalkan pekerjaannya yang haram, ya walaupun dia beriman dengan ayat itu, karena yakni kurang bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah, ini suatu kekurangan dalam bab tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kekurangan dalam bab iman. Maka kita imani ayat itu, yakini dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Al-thiqah billah, percaya kepada Allah, bukan percaya diri. Percaya diri kita, siapa kita? Apa yang kita percayakan pada diri kita? Kekuatan, kekuatan dari Allah. Kemampuan, kemampuan dari Allah. Kemahiran, keahlian dari Allah juga, dan hasilnya pun dari Allah. Jadi kita enggak percaya diri dalam arti percaya pada diri kita lah, tapi al-thiqah billah, percaya kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal kepadanya. Nah, itu yang benar. Jadi bertekad untuk menuju kepada yang halal, menjauhi yang haram, dan ingat bahwa ketika dia melakukannya, janji Allah akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jal. Hanya saja mungkin menuntut suatu kesabaran. Ini ujian. Mungkin di awal langkahnya akan ada kesulitan. Kesulitan lagi. Beberapa hal dia coba akan dia alami kesulitan. Itu ujian. Tapi ingat, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya. Kemudahan yang lebih banyak daripada kesulitan yang kita hadapi. Itu ujian. Yang bila orang sabar menghadapinya, insyaallah berikutnya akan Allah mudahkan jalan-jalan yang baik untuknya. Nah, ini ya ini Allah, dan kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini beberapa nasihat dari saya. Semoga yakni dalam bab ini ya kita bisa terus istiqomah di atas yang halal dan berdoa. Ya, membantu kita sekali berdoa dengan kita mohon kepada Allah dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Doa supaya dapat rezeki yang halal. Allahumma rizqni rizqan halalan tayyiban mubarakan fi. Ya. Rezeki yang halal, baik dan berkah. Doa kepada Allah, Allahumma ghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu dan jadikan aku tidak perlu kepada yang haram dalam segala hal. Waqfini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan keutamaan dan karunia darimu. Tidak butuh, tidak perlu kepada yang lain. Ya. Nah, banyak berdoa dan mohon kepada Allah Azza wa Jal. Mohon rezeki, boleh. Ya, rezeki yang halal, yang berkah, sangat boleh sekali. Ya, dan tentunya ya juga wasiat yang lain kita tetap berusaha untuk terus belajar dan selalu berinteraksi dengan teman-teman kita, teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, supaya mendukung kita untuk tetap istiqamah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.